dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam bab ini, yang titik pendalilannya kita sudah bisa pahami pada ayat la taqum fihi abada, Nabi dilarang solat di masjid padahal solatnya Nabi itu lillah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena berhubung di tempat itu masjid itu dibangun untuk memecah belah kaum muslimin sebagai syiar kemunafikan, dalam rangka tegaknya syiar-syiar kekafiran, pelanggaran-pelanggaran agama. Titik pendalilannya dengan sembelihan, titik pendalilannya dengan sembelihan, sembelihan dan sholat ini sering digandengkan. Maka kalau sholat terlarang sehubungan dengan tempat, maka demikian pula sembelihan. Dan pendalilan ini dikuatkan dengan hadis yang tegas menunjukkan Nabi menghukumi sebagai nazar maksiat kurban sahabat dalam rangka menunaikan nazarnya di tempat yang bernama Buana. Nabi menghukuminya sebagai nazar maksiat kalau seandainya di tempat itu terdapat id dari id-id masyarakat jahiliyah, atau terdapat berhala dari berhala masyarakat jahiliyah disembah. Dan di antara bentuk penyembah mereka tentunya adanya penyembelihan. Baik. Dengan demikian jelas bahwa terlarang menyembelih walaupun ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau tempat itu terdapat sembelihan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan di tempat itu terdapat berhala-berhala yang disembah, atau di tempat itu terdapat id dari id-id masyarakat jahiliyah. Dan kita sudah jelaskan makna id bukan id hanya bermakna sebagaimana yang kita pahami dalam bahasa Indonesia. Id artinya hari raya. Tapi id adalah sesuatu yang berulang. Yang mencakup tempat, mencakup hari, mencakup perbuatan. Kapan dia diulang, maka dia adalah id. Baik. Selanjutnya kita sempurnakan keterangan Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala terhadap bab ini. Setelah beliau menjelaskan bahwa bab sebelumnya menyembelih untuk selain Allah merupakan syirik akbar, dan bab ini terlarangnya menyembelih untuk Allah di tempat yang pada tempat itu disembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan sarana kepada kesyirikan. Maka selanjutnya beliau berkata, فَإِنَّ الْمَكَانَ الَّذِي يَتْبَحُ فِيهِ الْمُشْرِكُونَ لِآلِهَتِهِمْ تَقَرُّبًا إِلَيْهَا وَشِرْكًا بِاللَّهِ قَدْ صَارَ مَشْعَرًا مِنْ مَشَاعِرِ الشِّرْكِ فَإِذَا ذَبَحَ فِيهِ الْمُسْلِمُ ذَبِيحَةً ولو قصدها لله فقد تشبه بالمشركين وشاركهم في مشعرهم والموافقة الظاهرة تدعو ilal muwafaqatil batinah wal maili ilaihim. Kata beliau rahimahullah ta'ala, karena sungguh tempat yang orang-orang musyrik menyembelih pada tempat itu untuk sembahan-sembahan mereka. Dengan maksud taqarruban ilaiha, untuk mendekatkan diri kepada berhala-berhala itu. Wasyirkan billah, sebagai bentuk kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tempat ini sungguh telah menjadi syiar dari syiar-syiar kesyirikan. Sehingga jika seorang muslim juga menyembelih di tempat itu seekor sembelihan, walaupun dia memaksudkannya untuk Allah, maka sungguh dia telah menyerupai orang-orang musyrik dan bersyirikat dengan orang-orang musyrik dalam syiar-syiar mereka. Selanjutnya perhatikan, ini kaidah al-muwafaqatu zahirah, kesesuaian yang zahir, bersamaan secara zahir. Tad'u, ini mengajak kepada al-muwafaqah al-batinah, untuk bersesuaian secara batin, untuk cenderung kepada mereka. Dari sini jelas, nampak jelas sebab pelarangan menyembelih di tempat yang pada tempat itu disembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab dia sedang menjadi syiar masyarakat Yahudiyah. Dan setelah mengetahui sebabnya, karena menyerupai mereka, penyerupannya di mana? Sebab sama-sama membesarkan syiar mereka. Walaupun penyerupaannya hanya penyerupaan yang zahir saja. Iya, tapi tetap terlarang. Sahabat Nabi tidak mungkin mau menyembah selain Allah kan? Sahabat Nabi tidak mungkin mau melakukan id sebagaimana idnya mereka. Iya. Tapi kenapa terlarang? Kalau seandainya ada di tempat itu. Kenapa Nabi mengatakannya sebagai nazar maksiat? Sebab ini penyerupaan. Al-muwafaqah al-zahirah. Penyerupaan yang zahirah. Yang nampak. Ini mengajak kepada penyerupaan yang batinah. Sehingga cenderung kepada mereka, berpihak kepada mereka, sehingga benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibra wa dira'an bi dira'a hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumu. Aw kama qala Nabi sallam, betul-betul kalian akan mengikuti sunnah-sunnah mereka sejengkal demi sejengkal, dua jengkal sampai mereka masuk ke lubang biawak, kalian juga ikut masuk. Nabi ingatkan, pasti kalian akan mengikuti mereka. Siapa? Ketika Nabi ditanya, Al-Yahudu wal-Nasara, apakah mereka itu orang Yahudi dan Nasara? Maka Nabi SAW mengatakan, Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi kalau bukan mereka? Ini berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kita sebagai peringatan kepada umat yang dilandasi karena sayangnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap umatnya. Beliau sangat mengkhawatirkan bahaya kepada kita. Kekhawatiran yang lebih besar daripada kekhawatiran diri kita terhadap bahaya itu. Azizun alaihi ma'anittum, sangat berat bagi beliau alaihi salatu wassalam apapun yang bisa mencelakakan kalian, yang menyusahkan kalian. Beliau mendapatkan ilmu yang sangat berharga dari Allah subhanahu wa ta'ala akan apa yang terjadi nanti pada umatnya. Pengikutan-pengikutan, beliau ingatkan umatnya, لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. Waspada, waspada. Hati-hati akan hal itu. Pasti ada yang terus saja mengikuti. Dan Masya Allah, karena itulah haram menyerupai mereka. Beliau datang dengan syariat yang menutup jalan-jalan untuk mengikuti mereka. Nabi sempurna dalam menutup jalan-jalan supaya kaum muslimin terjatuh dan mengikuti mereka. Tetapi kaum muslimin yang membuka penutup-penutup itu. Kaum muslimin tidak memperdulikan ajakan-ajakan beliau alaihi salatu wassalam. Akhirnya terjatuh. Sampai mereka masuk ke lubang biawak, kalian juga ikut masuk. Mereka merayakan Natal, kalian juga ikut hadir Natal di situ. Mereka jelas-jelas melaksanakan ibadahnya, kalian ikut melaksanakan ibadah itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia sama dengan mereka. Dan di antara upaya beliau alaihi salatu wassalam dalam menjelaskan prinsip dasar ini kepada kita, banyak sekali syariat yang mengarah kepada kokohnya prinsip ini. Menjauh, waspada akan penyerupaan, menjauh, jangan mengikuti mereka, jangan menyerupai mereka. Walaupun dalam penyerupaan yang zahirah nampak. Sebab al-muwafaqatu zahirah tad'u ila al-muwafaqatil batina. Penyerupaan yang nampak akan menyeret kepada penyerupaan batin. Bisa dipahami loh, penyerupaan yang nampak nyeret kepada penyerupaan yang batin. Iya, ini bisa dipahami. Kalau ada orang, pakai baju tentara, saya bukan tentara. Pakai baju tentara, saya bukan tentara. Itu dari model jalannya dia mau sama. Saya bukan tentara. Nol, batinnya nol dari ketentaraan. Tidak ada sama sekali nipnya dia. Hanya sekedar memakai itu, berpenampilan dengan gayanya, itu sudah mengajak apa? Itu mengajak itu. Sampai-sampai orang-orang yang melihatnya pun, lihat tentara, anak malu. Saya takut juga, kayaknya itu. Sebab bodinya, penampilannya, orang jauh terimbas Iya. Padahal bukan tentara. Pakaian-pakaian. Orang pakai pakaian sama pakaiannya ulama misalnya. Iya, ulama biasa pakai seperti itu. Ulama besar. Kita tahu semuanya pakaiannya seperti itu misalnya. Iya. Kemudian orang cinta kepada ulama itu pakai. Ini apa ini? Itu mengajak penyerupaan. Iya. Berimbas kepada orang. Kufatu seperti itu. Katimu imam. Padahal, ini bacaan saya juga ini. Iya. Baru tiga kul ini yang mantap. Tapi orang ragu-ragu sebab apa? Penampilan. Penyerupaan yang bahagia mengajak kepada penyerupaan yang bahagia. Demikian pula yang memakai pakaian-pakaian barat. Iya. Itu akan mengajak. Sampai dalam bahasa. Iya. Kalau kita senang berbahasa dengan bahasa Al-Quran, dengan bahasa Arab, itu akan menyeret ke situ. Tapi kalau senang berbahasa dengan bahasa Inggris, tidak dilarang kalau bisa tahu untuk banyak manfaat. Tetapi kalau itu dijadikan syiarnya, saya hebat dengan bahasa Inggris, maka apa? Mulutnya akan sama dengan mulutnya mereka. Bengkok-bengkoknya akan sama dengan bengkok-bengkoknya mulutnya mereka. Iya. Dan nanti salam-salamnya itu. Good morning. Kalau benar ya. So, kita yang diajarkan. Harusnya assalamualaikum. So, pengajaran bahasa disesuaikan dengan tabiat bahasa mereka, kondisi mereka. Akan menyerupai. Ini ilmu agama yang masya Allah luar biasa. Kita bisa memahami banyak sekali perkara dengan mengetahui ini. Oh, ini tidak boleh sebab ini. Penyerupaan. Apalagi bukan hanya hukum yang Nabi jelaskan, tetapi apa? Pastinya kalian umat Muhammad SAW akan mengikuti mereka. Sejengkal, dojengkal. Kalau Nabi pastikan ada yang mengikuti, ada kejaminan kita selamat dari pengikutan itu. Kita harus berupaya untuk lepas dari pengikutan itu. Dan tidak ada upaya kecuali harus diawali dengan memahami apa jalannya mereka. Yang mana jalannya mereka. Mana prinsip-prinsip mereka. Mana ibadahnya mereka. Mana syiar-syiarnya mereka. Mana akidahnya mereka. Mana sistemnya mereka. Mana ininya. Mana perkara yang merupakan kekhususan mereka. Dengan mengetahui hal itu, mudah bagi kita untuk menghindar. Tapi kalau tidak tahu, akhirnya terjatuh. Terjebak dalam jebakan-jebakan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam setiap sholat kita diwajibkan berdoa dengan doa yang paling hebat dalam Al-Quran. Doa yang terdapat dalam surah yang paling afdal dalam Al-Quran yang tidak pernah diturunkan, surah seperti itu, dalam kitab manapun juga. Ummul kitab Suratul Fatihah. Di akhirnya terdapat doa yang Allah jawab dengan firman-Nya, walil abdi ma sa'al, bagi hamba apa yang dia minta. Allah kasih apa yang kita minta. Kalau kita baca doa itu dengan benar, dengan tulus, betul-betul memintanya. Ihdinas siratal mustaqim. Beri hidayah ya Allah kepada kami supaya masuk, berada, kokoh, terus menerus di atas jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang yang kamu beri nikmat atas mereka. Ini kita minta. Ini jalan Islam, jalan yang lurus, jalan Rasulullah, jalan Quran dan Sunnah, jalannya para sahabat. Ini jalan yang lurus, jalan ilmu yang bergandengan dengan amalan. Inilah jalan keikhlasan dan mutaba'ah. Inilah jalan la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ini jalan kebenaran. Kita minta ini sebagai jalan yang penuh nikmat. Bersama dengan permintaan itu, kita minta diselamatkan dari jalan-jalan yang merusak jalan yang lurus, yang akan mengeluarkan kita dari jalan yang lurus, yaitu ghairil maghdubi alaihim. Ya Allah, jangan selamatkan kami dari jalan yang al-maghdub, yang dimurkai atas mereka. Wala, dan jangan pula abdallin, jalannya mereka-mereka yang sesat. Nabi sendiri yang menafsirkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Iya. Bahwa al-maghdub humul yahud. Al-maghdubi alaihim humul yahud, ad-dallun humun nasara. Yang dimurkai atas mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Yang sesat di sini adalah orang-orang Nasara. Karena itu kita melihat tafsir-tafsir para ulama, al-maghdubi alaihim waladdallin adalah orang-orang Yahudi dan yang mengikuti mereka. Orang-orang Nasara dan yang mengikuti mereka. Kita minta itu supaya diselamatkan. Apakah kita betul-betul memintanya? Ayo, kita betul-betul minta. Ini masalahnya. Kalau kita betul-betul minta, iya, itu mengharuskan kita betul-betul mau mengetahuinya untuk kita jauhi. Kita betul-betul mau mengetahuinya. Ini jalannya orang Yahudi, ini jalannya orang Nasara, supaya kita menghindar darinya. Karena itulah Al-Quran, seluruh surah selain surah Al-Quran, suratul Fatihah selain suratul Fatihah, itu mengurai kandungan-kandungan suratul Fatihah. Al-Maghdubi alaihim, itu diurai jalan-jalannya, prinsip-prinsipnya, sifat-sifatnya, dalam ayat yang sangat banyak, dalam surah yang sangat banyak. Terlalu banyak kisah tentang orang-orang Yahudi. Terlalu banyak kisah, pelajaran, sifat-sifat tentang orang-orang Nasara yang disebutkan dalam Al-Quran. Jalannya al-maghdubi alaihim dan ad-dallin. Diurai, diurai, dijelaskan, dijelaskan. Kita memilih Islam harus menerima surah yang teragung ini. Menerima surah yang teragung ini harus jujur dalam meminta. Minta betul jalan yang lurus itu. Jalan yang penuh nikmat. Minta betul supaya kita dijauhkan dari jalannya al-maghdubi alaihim, yang dimurkai, jalannya orang-orang Yahudi. Masuk akalkah? Iya, kalau orang minta misalnya, ya Allah jangan, jangan masukkan. Iya, saya ke dalam jalannya orang-orang Yahudi, tapi tidak mau tahu mana jalannya orang Yahudi. Mana prinsip-prinsipnya mereka, mana sistemnya mereka, mana caranya mereka, mana budayanya mereka, mana sistemnya mereka, mana hal-hal yang merupakan kekhususannya mereka. Demikian pula orang-orang Nasara. Tidak masuk akal. Kalau begitu kita disuruh membenci mereka. Iya. Gimana mungkin ada agama Islam sementara tidak membenci selain Islam? Bagaimana mungkin ada ajaran Islam sementara kita masih mencintai selain ajaran Islam? Tidak mungkin menyatu itu. Kalau kita betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang berhak untuk disembah, maka kita pasti membenci semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Orangnya, perbuatannya, agamanya, dibenci semuanya. Dan ini cinta, ini benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip agama yang sangat mendasar. Prinsip agama yang merupakan pembuktian benar tidaknya syahadat kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Setelah memahami hal ini, Syekh melanjutkan, "Wa min hadha as-sababi naha asy-syari'u 'an musyabahati al-kuffar fi syi'arihim wa a'yadihim wa hay'atihim wa libasihim wa jami'i ma yahtassu bihim." إبعادا للمسلمين عن الموافقة لهم في الظاهر التي هي وسيلة قريبة للميل والركون إليهم حتى إنه نهى عن الصلاة النافلة في أوقات النهي التي يسجد المشركون فيها لغير الله khaufan min at-tashabbuhil mahdzur. Dari sebab inilah asy-syari' pembuat syariat Allah Subhanahu wa taala, rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ini syariat datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Dengan sebab ini asy-syari' pembuat syariat melarang menyerupai orang-orang kafir dalam syiar-syiar mereka dan dalam id-id mereka, perayaan-perayaan mereka, dan hayatihim, dalam model-model dan penampilan mereka, walibasihim, dan dalam pakaian-pakaian berpakaiannya mereka, wajami'i ma yakhtassu bihim, dan dalam segala perkara yang merupakan kekhususan mereka. Asy-syari' melarang hal ini. Dengan sebab ini. Sebagai apa? Ibadah lil muslimin. Pelarangan ini untuk menjauhkan kaum muslimin dari penyerupaan kepada mereka dalam zahirnya. Yang mana penyerupaan zahir ini adalah wasilah mendekatkan untuk cenderung dan tenang bersama mereka. Sampai-sampai beliau asy-syari' beliau alaihi salatu wassalam melarang salat sunnah di waktu-waktu terlarang. Waktu yang orang-orang musyrik sujud di waktu itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa? Karena takut menyerupai perkara yang berbahaya. Waktu terlarang saat mau muncul matahari, iya, muncul ini muncul matahari begini, sedikit, ini waktu terlarang sampai naik, iya, lepas waktu terlarang, tenggelam juga begitu, saat mau tenggelam, itu saat penyembahan kepada syaitan. Jelas? Penyembahan kepada Allah itu setelah tenggelamnya masuk waktu maghrib. Coba lihat, sholat sunnah. Kalau sholat wajib, ya tinjauan kewajibannya lebih besar daripada mahdurnya. Ini sholat sunnah, sholat yang merupakan ibadah besar, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk sholatnya Nabi, terlarang. Di waktu-waktu ini, di waktu yang bersamaan dengan orang musyrik menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Coba lihat waktu yang bersamaan. Ini semakin memperjelas kepada kita jadi kalau ada yang memeriahkan juga malam tahun baru Masehi dengan renungan kita ini renungan ini kamai sebab sama-sama apa? Sama waktu, waktunya. Sama syiar, syiarnya. Mengangkat syiarnya orang-orang kafir. Muafaqah. Bersesuaian secara zahir. Menyeret kepada bersesuaian secara batin. Waktu yang bersesuaian terlarang. Tempat. Hadits buana tempat. Bahkan masjid. Nabi dilarang sholat di masjid. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semuanya penjagaan-penjagaan agar supaya kaum muslimin jauh dari mengikuti sunnah-sunnahnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Sunnah-sunnahnya masyarakat jahiliyah. Dan hanya dengan itu Islam kita terjaga sempurna dan semakin sempurna. Kalau tidak, tidak akan bisa. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Innama tunqadu al-Islam 'urwatan 'urwah idza nasha'a fil Islam man lam ya'rif al-jahiliyah." Tidaklah ikatan keislaman itu terlepas seikat demi seikat kecuali ketika seseorang tumbuh di dalam Islam sementara dia tidak mengenal al-jahiliyah lawan-lawan Islam. Padahal besar keutamaan seseorang kalau tumbuh dalam Islam, tetapi kata beliau disinilah tempat ikatan Islam itu terlepas seikat demi seikat ketika dia tidak mengenal al-jahiliyah. Al-jahiliyah itu apa? Semua kejahilan sebelum datangnya cahaya Islam. Ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW mencakup Yahudi, Nasara, orang-orang musyrikin Quraisy, Majusi dan lainnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan keterangan Syekh tadi. Dengan sebab ini, Asy-Syari' melarang menyerupai orang-orang kafir dalam syiar-syiar mereka. Syiar-syiar. Eid-eid mereka. Hayat, penampilan-penampilan, model-model mereka. Walibas, pakaian-pakaian mereka. Lihat di akhirnya boleh mengatakan, وَجَمِئِ مَا يَخْتَصُ بِهِمْ. Ini semacam faedah. Dan semua yang merupakan kekhususan mereka. Kekhususan ya. Jadi jangan semua pakaiannya orang kafir haram. Ini produknya orang kafir ini, haram ini nih. Ya dulu merek apa ini? Oh Italia. Atau buatan Cina. ini haram ini. Sebab apa? Pembahasan kita di malam itu menyerupai pakaian. Ini pakaian ini. Kalau gitu enggak pakaian begitu. Perhatikan kalimat terakhir, semua yang merupakan kekhususan mereka. Pakaian yang merupakan ciri khusus mereka. Bentuk penampilan yang merupakan ciri khusus mereka. Eid-eid yang merupakan eid mereka. Syiar-syiar mereka. Jelas ini? Di zaman Nabi, Nabi SAW memerintahkan sahabatnya untuk sholat pakai sendal. Selisihi Yahudi. Siapa mereka? Beribadah dengan membuka alas kakinya. Nabi perintahkan sahabatnya. Iya. Pakai sendal. Pakai sepatu. Sholat dengan itu. Di masjidnya Nabi. Masjidnya Nabi pakai tanah. Iya, terbuat dari tanah. Terus sekarang Ustaz gimana? Ya boleh juga. Boleh juga. Yang penting sendalnya bersih. Jangan talak apeyogi. Amukur masih gitu. Iya, hanya penerapan sunnah ini harus melihat maslahah dan mafsadah. Di zaman Nabi, orang-orang Yahudi, ahli kitab, itu menyisir kasih turun. Model turun. Orang-orang musyrikin, model belah. Maka Nabi SAW selisihi. Tempatnya selisihi, jangan sama. Ini sampai cara sisir ini. Maka apa? Nabi turunkan dulu, baru kemudian dibelah. Tapi tidak menyelisih, tidak sama. Nabi turunkan, baru kemudian dibelah. Terus dalam perkara-perkara yang baik, yang benar, seperti 10 Muharram, hari Allah selamatkan Nabi Allah Musa alaihi salam bersama para pengikutnya, dan bersamanya itu merupakan hari Allah tenggelamkan, hancurkan, hinakan Fir'aun dan para pengikutnya. Ketika Nabi sampai di Madinah, orang-orang musyrikin membesarkan hari ini dengan puasa, memuliakan hari ini. Ini termasuk prinsip agama, sebab memuliakan Nabi Musa. Kita wajib beriman kepada Nabi Musa. Menghinakan orang kafir, Fir'aun. Iya. Dan berpuasa adalah syariat Islam pula. Maka Nabi SAW mengatakan, kita lebih berhak untuk membesarkan, memuliakan Nabi Musa. Iya. Nabi perintahkan puasa para sahabatnya. Walaupun tidak makan sahur. Siapa yang dapat perintah hari itu, langsung lanjut puasa. Dan supaya tidak menyerupai, kata Nabi SAW, kalau saya menjumpai tahun depan, saya akan berpuasa di hari ke-9. Saya akan berpuasa di hari ke-9. 9, 10. Supaya apa? Iya, betul-betul sama-sama memuliakan hari ini, tetapi tetap ada perbedaannya. Lihat, semuanya mengarah kepada apa? Syariat yang betul-betul datang dengan prinsipnya yang utama, yang membenarkan dan dibenarkan oleh prinsip agama sebelumnya, yang benar ya, tetapi mempunyai ciri dan perbedaan yang mengungguli semua agama sebelumnya. Ini agama kita. Sempurna dan sangat sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. Kenapa kita masih memerlukan yang lainnya? Kenapa kita masih memerlukan hari raya-hari raya yang lain? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dicermati ya hal ini. Pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan mereka. Di antaranya yang disebutkan jenggot yang dicacing-cacing. Jenggotnya cacing. Itu termasuk penyerupaan terhadap Yahudi. Hanya ada yang mengatakan juga penyerupaan terhadap wanita. Ada yang mengatakan juga penyerupaan terhadap orang-orang yang membanggakan diri, takaburan. Tapi prinsipnya penyerupaan terhadap kesesatan, makanya terlarang. Dan kita lihat di Yaman, orang-orang Yahudi itu cambangnya, rambutnya itu yang di sini rambut ya. Itu dengan sepanjang rambutnya itu. Kemudian dia cacing. Kalau songkok hitam, punya orang Yahudi, itu apa? Khusus ya? Khusus itu. Bukan kopiah kayak kita ya. Kopiah ini khusus orang Indonesia. Songkok nasional. Kalau ini internasional. Semuanya pakai di sini. Kalau yang hitam, hanya orang-orang Indonesia yang pakai. Baik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya tekankan pada perkara yang merupakan kekhususan mereka. Baik. Selesai keterangan Syekh rahimahullah taala. Kemudian sebagian ilmu yang terdapat dalam hadis yang telah lewat, coba perhatikan ketika Nabi ditanya tentang seseorang yang bernazar ingin berkurban di buana. Nabi tidak langsung jawab, tapi balik bertanya. Ini harus menjadi pelajaran bagi orang-orang yang ditanya, bahwa kalau hukum dari pertanyaan itu memerlukan penjelasan, maka harus masukkan penjelasannya. Masukkan penjelasannya. Baik, bagaimana dengan acara zikir akbar pada malam tahun baru Masehi? Sudah. Zikir akbar. Ini menyerupai penyerupaan waktu, penyerupaan syiar. Dan Nabi bersabda, man tashabbaha bi qaumin fahuwa min. Coba lihat penyerupaan waktu salat sunnah. Disyariatkan khusus itu salat sunnah. Tapi terlarang dilaksanakan di waktu-waktu yang apalagi Zikir Akbar ini siapa yang syariatkan? Itu pelanggaran tersendiri. Ya, lagi nanti model pelaksanaannya. Bagaimana model pelaksanaannya? Zikir Akbar itu. Apa maksudnya? Kalau diurai lagi itu akan terlihat dan nampak banyak lagi pelanggaran. Misalnya dari jenis-jenis zikirnya, model-model zikirnya, apa yang dibaca, apakah sesuai dengan syariat? Kemudian maksud pelaksanaannya, bisa berubah lagi hukumnya dengan mengetahui maksud pelaksanaannya. Bagaimanakah contoh dan karakter masjid-masjid diror ya, diror, tolong jelas. Dan bagaimana sekiranya di daerah tersebut cuma ada masjid itu? Apakah kita sholat di rumah saja? Masjid diror, masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik. Dibangun tidak di atas takwa. Dibangun untuk memecah kaum muslimin. Dibangun untuk memerangi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dibangun untuk persiapan menyusupnya musuh-musuh Islam guna memata-matai kaum muslimin. Ini dibangun di Madinah oleh orang-orang munafik. Ini masjid Dirar. Kalau kita tahu ada masjid dengan sifat-sifat seperti itu, iya, terbukti bukan sangkaan. Maka masjid ini masjid dirar, haram sholat di dalamnya dan wajib bagi yang berkuasa untuk menghancurkannya. Dan bukan masjid dirar dengan ukuran di masjid itu ada bid'ah, itu masjid dirar. Di masjid itu ada pemerintah, itu masjid dirar. Di masjid itu ada pelanggaran, itu masjid dirar. Di masjidnya Nabi itu banyaknya pelanggaran itu. Bahkan ada yang menyembah kuburan Nabi di masjidnya Nabi. Jadi masjid dirar, masjidnya Nabi dengan adanya pelanggaran itu. Ini berhubungan dengan asal dibangunnya. Yang kemudian asal ini mengakar. Jelas ya? Bagaimana hukumnya sholat tahiyatul masjid ketika bersamaan waktu terlarang? Iya. Waktu terlarang itu singkat. Tahan sholatnya. Tahan sholat tahiyatul masjidnya. Sholat setelah tenggelam. Atau sholat setelah muncul matahari. Apakah main bola dan berdasi mengikuti gaya orang kafir? Main bola? Ini olahraga ini. Main bola ini tidak bisa dihukumi. Main bola merupakan ciri khusus orang kafir. Tapi bentuk, ada bentuk dari bentuk-bentuk kompetisi bermain bola, itu merupakan ciri orang-orang kafir. Harus kita bentuk klub yang harus didukung oleh pendukungnya. Iya, dengan semangatnya, ininya, apanya, semuanya. Itu modelnya menyerupai orang-orang kafir. Sebab apa? Mengelompokkan masyarakat di atas pembelaan terhadap permainan bola. Itu penyerupaan terhadap orang kafir. Adapun sekedar bermain bola, sekedar bermain bola untuk ya, olahraga, maka tidak mengapa. Yang penting menutup aurat. Main bola menutup aurat. Pakai sarung enggak apa-apa, pakai sarung. Main takraw saja pakai sarung. Iya, yeah. Minta kru saja pakai sarung. Kulit orang nyismis. Salto. Apalagi kalau main bola. Pakai jubah, pakai jubah. Kalau di Yaman, jubah-jubah. Main bola pakai sarung, pakai jubah. Seru juga. Kadang ada kompetisi Indonesia lawan ini. Tapi orang Indonesia dikalah terus. Baik, kalau berdasi tidak tahu ya. Wallahu a'lam. Dilihat apakah muktamar termasuk dari Eid yang diperbolehkan. Muktamar wallahu a'lam. Mohon nasihatnya bagi saudara kami. Dia sudah berani naik di atas mimbar untuk berdakwah di tengah masyarakat, sedangkan ilmu dia belum seberapa baik hafalannya. Jazakumullahu khairan. Berdakwah tidak harus menunggu harus seberapa ilmunya, walaupun belum seberapa, dengan syarat yang sudah dimiliki itu yang dia sampaikan. Dan jangan mengembangkan sayap, memposisikan diri lebih dari menyampaikan apa yang telah diketahui. Saya biasanya kalau sudah terlanjur jadi penceramah, ya. Terus-terus itu dipanggil, dia iakan semuanya, akhirnya apa? Terjebak. Akhirnya terjebak. Sampai akhirnya, awalnya da'i, iya. Karena terjebak, bukan lagi da'i, jadi artis. Iya. Awalnya panggilan Tuhan, selanjutnya, panggilan doi. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari sifat-sifat ini dan dari orang-orang yang semisal ini. Sekian, subhanakallahumma hamdika, shallallahu alaihi wa sallam.